رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله kami mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpah kurnia-Nya, memberikan kita berbagai nikmat, memberikan kita hamba-hamba yang beriman dan Islam. Dan begitu juga pada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah pada malam ini memberikan kita kelapangan sekali lagi kita berkumpul untuk kita mendengarkan akan ilmu kita. Kemungkinan daripada usaha yang sedikit daripada kita ini, semoga kita mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sama-sama tahu ini sebagai peringatan bahawa menuntut ilmu termasuk salah satu daripada ibadat yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan rahmatnya, menjanjikan maghfirahnya kepada penuntut ilmu yang benar-benar ikhlas, jujur dalam menuntut ilmu. Cuma ini kita terangkan sedikit tentang pelbagai manusia yang menuntut ilmu. Ada daripada mereka menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, ada yang menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk mendapatkan sesuatu. Zaman sekarang sesuatu itu lebih kepada kertas, sebulung ijazah, sertifikat dan sebagainya. Dan kemudian dengan sertifikat tersebut mereka mendapatkan sesuatu yang lain, mendapatkan peluang untuk menyambung pelajaran untuk dapatkan tinggi yang lebih besar. Dan kemudian sesuatu yang lain itu pula mendapat kerja. Tapi dalam waktu yang sama, ilmu yang dituntut itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan ada pula yang memang tidak menuntut ilmu melainkan untuk dunia. Jadi di sini perlu kita faham bahawa janji-janji Allah SWT di dalam dalil-dalil dalam hadis Nabi SAW tentang ganjaran orang menuntut ilmu itu, yang awal sekali yang akan menerimanya adalah mereka menuntut ilmu ikhlas kerana Allah SWT. Maknanya menuntut ilmu untuk mengangkatkan kejahilan daripada diri, rafa'ul jahli an nafsi. Kemudian rafa'ul jahli an ghairihi, dia menuntut ilmu itu juga dengan tujuan untuk mengangkat kejahilan daripada orang lain. Kalau itulah niatnya, kalau itulah niat seseorang menuntut ilmu itu, maka dialah yang dimaksudkan sebagai seorang menuntut ilmu dengan al-ikhlas. Jadi jangan kita ingat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Memang tidak ada amalan seorang Islam itu dalam masalah ibadat, semua ini mesti kerana Allah. Tetapi kita kena lihat ibadat-ibadat tertentu itu kerana ia juga mempunyai maksud yang tertentu. Menuntut ilmu, apakah maksud daripada menuntut ilmu? Tentulah tak sama macam kita baca Quran, tak sama macam kita solat, tak sama macam kita puasa, haji, umrah dan lain-lain lagi. Jadi menuntut ilmu memang ada fungsinya sendiri. Jadi kita mesti niatkan fungsi tersebut kerana dia adalah sebab yang Allah SWT telah letakkan kepada perkara tersebut. Baik, ada pun menuntut ilmu untuk dibangga-banggakan dan sebagainya, itu tidak akan menerima ganjaran kepada Allah SWT. Kemudian orang yang menuntut ilmu kerana perkara tadi, hilangkan kejahilan daripada dirinya, kemudian daripada orang lain insyaAllah, kemudian juga untuk mencapai sesuatu itu. Bagaimana hukumnya? Masuk kuliah diploma syariah, hukum mahkam. Nanti lepas tu dapat apa? Niatnya nak dapat degree juga, niatnya nak dapat master juga misalnya. Apa hukum? Adakah dia membatalkan amalannya? Tidak. Bukankah itu menyekutukan dalam niat yang kita sebutkan minggu lepas, syirku niyya wal iradah? Bukan hanya Allah kerana Allah SWT nak dapat ilmu dan juga nak dapat dunia. Jadi apa hukum? kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Tak boleh eh. Jadi tak boleh masuk universiti, agama tak boleh, pondok agama semua tak boleh. Bila nak dapat sertifikat semua jangan datang ambil. Kita jangan masuk. Sekarang yang duduk dekat dalam universiti, mahat-mahat agama semuanya, ulama-ulama pula, ulama-ulama juga yang asaskan, modelnya pun ulama. Kenapa ni? Eh, jawabnya, jika itu niatnya, kita kena lihat niat nak hilangkan kejahilan daripada diri sendiri dan juga niat untuk dapat dunia. Yang mana satu kaya asal? Yang mana satu kaya asal? Jika yang asal untuk dapatkan yang sesuatu tu, untuk sambung belajar, kemudian dapat kerja dan sebagainya, kalau itu yang asal, itu tidak termasuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Tapi itu bukan asal. Yang asal dia adalah betul-betul nak dapat ilmu. Dia tak tahu. Saya nak hilangkan apa yang aku tak tahu ni. Yang jahil ni nak hilangkan dia. Jadi aku tahu. Kemudian orang lain tak tahu. Nak hilangkan kejahilan orang lain juga. Itu yang asal. Tetapi dalam waktu yang sama dia perlu kepada dunia. Dia perlu kepada sindiket dan sebagainya. Tapi tak macam mana dia nak dakwah. Kalau tak ada sindiket, tak ada orang nak dengar. Dia kata tak dapat peluang pula nak duduk di tempat-tempat yang penting di dalam agama, khutbah dan sebagainya, menulis dan seterusnya, semuanya dia tak boleh. Jadi dia buat demikian bukan sebagai asal, tapi juga mengkhidmat sebagai khidmat kepada ilmu. Kalau demikianlah niatnya, maka itu tidak termasuk syirik ataupun tidak termasuk perkara yang dilarang. Dan insyaAllah dia juga akan mendapatkan jaran yang diberikan. Baik. Alhamdulillah kita telah bicara pada minggu lepas. Kita boleh katakan pelajaran pertama lah, tentang kitab Nawaqidul Islam, perkara yang membatalkan Islam. Kita terangkan bahawa perkara yang membatalkan Islam yang pertama apa dia? Iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah terangkan jenis-jenis syirik. Daripada sudut hukumnya ada tiga, iaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ada yang mengatakan syirik al-khafi, syirik khafi, syirikun khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Kemudian kita terangkan bahawa syirik yang besar itu ada empat macam, iaitu syirik di dalam dakwah, iaitu di dalam doa meminta selain daripada Allah Taala. Kemudian kita ada syirik dalam iradah dan niat, dalam kehendak, dalam niat kita syirikkan Allah SWT dalam kehendak kita, dalam tujuan kita. Dan ada lagi satu syirik yang dinamakan syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini patutnya kita hanya taat kepada Allah SWT, ini kita syirikkan ketaatan kita juga pada Allah dan juga kepada selain pada Allah SWT. Dan kita terangkan pembahasannya, bukan semua taat kita syirikkan kepada Allah SWT, termasuk syirik akbar dan syirik yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir, iaitu syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Seorang yang mencintai Allah SWT bersama selain daripada Allah SWT. Kita katakan tadi bahawa bukan hanya empat ni, kerana ada banyak. Tapi yang empat ni termasuk usul, termasuk asas. Yang syirik-syirik lain termasuk di bawah salah satu daripada empat asas ini. Kalau kita nak sebutkan semua terlampau banyak. Kita akan dapati bahawa kalau kita baca sebahagian daripada dalam 10 ni pun termasuk di dalam salah satu daripada empat asas, syirik yang asas. Kemudian kita teruskan syirik asghar pula, syirik yang tidak mengeluarkan seorang itu daripada Islam pula. Ada sesuatu yang dinamakan syirik asghar, syirik yang tak keluarkan orang daripada Islam, tapi syirik. Jadi jawabnya ada. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyraka. Yang maksudnya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya dia telah kafir ataupun telah syirik. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi barang siapa bersumpah dengan selain Allah SWT, dia telah kafir ataupun syirik. Sumpah dengan selain Allah SWT. Dan kafir dan syirik yang Nabi SAW hukumkan di sini, kata ulama, tidaklah termasuk di dalam syirkun akbar. Macam mana pula boleh datang begitu? Kerana di dalam hadis, kalau kita lihat kita di tauhid yang dikarang oleh penulis yang sama, pengarang yang sama, Syekh Muhammad bin Wahab, bahawa datang kepada Nabi SAW seorang lelaki-lelaki. Dia kata, aku telah bermimpi wahai Nabi, wahai Rasulullah, bahawa aku datang jumpa dengan orang-orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Lalu aku katakan, kamu begini, kamu begini, kamu kaum yang begini, kaum yang musyrik pun. Orang Yahudi dan Nasrani memang orang-orang yang musyrikkan Allah SWT. Tapi kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata pada dia, tetapi kamu lebih teruk lagi, kamu juga musyrikkan Allah SWT. Kamu kata Masya Allah wa syikta, dan kamu kata wa Muhammadin. Yang maksudnya kamu juga syirik Allah SWT sebab kamu kata inilah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad, dan kamu kata demi Muhammad. Jadi ahli kitab kata sahabat-sahabat Nabi SAW itu sahabat Nabi SAW kan yang lakukan telah syirik. Syirik kan? Jadi kita nak pastikan ni syirik apa? Syirik apa atau syirik apa? Jadi Nabi SAW bila dengar perkara ini, besoknya pun dia ataupun hari itu juga dia naik, dia mimbar dan dia khutbah, dia puji Allah SWT dan dia kata, barang siapa yang nak sumpah, mesti sumpah dengan nama Allah. Barang siapa, jangan kamu kata Masya Allah wa sya'a Muhammad, bal sya'a Masya Allahu wahdah. Jangan kamu kata inilah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad, tapi katakanlah inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dan dalam riwayat lain, jangan kata Masya Allah wa sya'a Muhammad wa syikta, katakanlah Masya Allah thumma sya'a Muhammad. Katakanlah bahawa inilah yang dikehendaki oleh Allah, kemudian yang dikehendaki oleh Muhammad. Okay, ulama melihat hadis ini sebagai dalil bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang sumpah dengan selain Allah SWT telah kafir ataupun syirik, bukannya syirik akbar. Kerana apa? Kenapa dia bukan syirik akbar? Faham tak cikgu ni? Orang Yahudi kata, kamu sahabat-sahabat Nabi, umat Muhammad pun syirik juga. Kamu kata demi Muhammad. Betul tak? Kamu kata ini yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Kamu syirik juga. Kami syirik, okey, kami syirik, kamu pun syirik juga. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan bahawa dia bukan syirik akbar yang keluarkan dari Islam. Dalilnya Nabi SAW nasihatkan, larang Nabi sahabat-sahabat jangan buat macam itu lagi. Nabi SAW suruh tak mengucap balik dua syahadah? Ada tak? Tak ada. Kalau tak suruh, maknanya mereka masih Islam ataupun dah keluar dari Islam. Mereka masih Islam. Tapi dia dosa. Jangan buat macam itu lagi. Nabi SAW tak suruh mereka masuk Islam balik. Jadi ulama mengambil hukum daripada hadis ini bahawa ini syirkun aslah rukun. Jadi isyarat faqad kafara aw asyrak la kafir ataupun syirik, kerana maksudnya adalah syirkun aslah, syirik yang kecil. Kecil-kecil itu pun besar juga. Kemudian dalam bab itu, bab sumpah dengan firman Allah SWT ni pun sebenarnya ada juga yang masuk dalam syirkun akbar. Kalau diiktikadkan bahawa yang selain daripada Allah SWT tu, demi Muhammad ke, demi Kaabah ke, demi apa ke, adalah seperti Allah SWT, memang diiktikadkan begitu, boleh terkeluar daripada Islam. Baik. Dan jenis lain syirkun asghar adalah riak, walaupun sedikit, dan menunjuk kepada makhluk dalam apa? Dalam ibadat. Dan Nabi SAW telah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Perkara yang paling aku takut sekali atas kamu adalah syirik yang kecil. Jadi ni nafs maknanya apa? Kita katakan dalil yang jelas, tak ada lagi dua makna ke, tiga makna ke, satu makna aja, bahawa syirik, ada yang syirik asghar. Kemudian ditanya, apa tu syirik asghar? Kata Nabi SAW, riak ni syirkun asghar. Hadis dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi kalaulah sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, yang menyaksikan turunnya wahyu, lihat perjuangan Nabi SAW menegakkan kalimah tauhid, kalimah Islam, dan mereka mungkin fadail-fadail yang banyak sekali, bahkan mereka dah sebaik-baik ummah, Nabi SAW masih takutkan atas mereka untuk daripada buat syirik asghar, iaitu riak ni, bagaimana dengan generasi-generasi sebelum selepas sahabat? Tentu sekali mereka lebih senang lakukan syirik asghar ini, iaitu riak. Jadi riak ni maknanya kita menunjuk-nunjuk amalan yang baik, amalan yang soleh. Tak kira apa saja amalan, bukan solat saja, bukan baca Quran saja, apa je yang orang boleh nampak punya. Orang boleh nampak, orang tak boleh nampak, tak mesti riak. Kalau semayang kat dalam jidik, bukan riak . Tentu sekali. Tapi bagus semayang sunat di rumah, orang tak nampak. Itu bagus juga semayang sunat tu, biar keluarga nampak, jangan terus tak nampak. Kenapa? Especially kalau kita ada anak-anak, tarbiah mereka. Pasal apa, kita dah semayang kat masjid, kita balik tak semayang, tak nampak semayang, nanti tak ada budaya semayang dekat situ. Jadi dia nampak bapak dia semayang sunat, nampak dia rukuk, nampak dia sujud, nampak dia khusyuk kepada Allah SWT, datanglah keislaman dekat situ. Itulah rumah Islam. Jangan semuanya buat dalam diri sampai tak nampak anak-anak. Macam anak-anak kan ikut kan? Dia ikut dengan yang dikacau ke semua, tak apa lah kan? Tak apa. Lepas tu besar saja dia, kemudian bawa dia di masjid. Kalau dia lelaki tak ada, sebab dia salat kat rumah macam tu. Jadi itu faedah hanya Nabi SAW melebihkan sembahyang sunat bukan kat masjid, di rumah. Bahkan kalau maghrib tu, walaupun masanya pendek, Nabi SAW lepas semayang kat masjid, dia akan balik rumah dan salat sunat maghrib ba'diyah. Nak tunjukkan bagusnya sunat dan sunat di rumah. Dan Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik salat yang kamu lakukan adalah di rumah, rumah kamu. Illal maktubah, melainkan yang wajib. Sebaik-baik salat yang kamu lakukan di rumah kamu, melainkan yang wajib. Yang wajib apa? Subuh, Zuhur, kalau Jumaat, Jumaat lah. Kemudian Asar, Maghrib, Isyak. Yang lain semua buat dekat rumah, lagi bagus. Tapi masjid kan bagus. Masjid bagus tak? Bagus, rumah Allah SWT. Takkanlah bentang rumah lebih bagus daripada masjid. Kita katakan bukan kita yang cakap, Nabi yang cakap. Nabi cakap semayang sunat lebih bagus dekat rumah, bukan dekat masjid. Okay. Kalau orang tanya sekarang orang tengah buat haji, betul tak? Mana lagi bagus kan? Semayang dekat masjid Nabi ke semayang dekat hotel sunat? Semayang dekat masjid Nabi kan lebih afdal. Dapat berapa pahala? Berapa kali ganda? 1,000. Ataupun di Masjidil Haram dapat 100,000. Dan kat hotel lagi bagus ke semayang dekat Masjid Nabi ke Masjidil Haram lagi bagus? Apa jawapan kita? Masjid juga pula, Masjid Nabi je eh? Kalau masjid lain, Masjid Darul Aman ke Masjid Kasim ke apa ke, tak. Kalau Masjid Nabi lagi afdal, bukan kat rumah. Betul? Nabi yang Nabi SAW katakan kat mana? Bukan dekat Madinah. Bukan pasal dia main kat mana Nabi SAW ni? Kat masjid mana? Darul Aman ke? Ke dekat masjid Nabi? Dia main kat mana? Masjid Nabi ya. Dia main Fardu kat mana? Masjid Nabi. Dia main Sunnah kat mana? Takkanlah pahala 1,000 tu lepas Nabi SAW buat apa baru dapat. Nabi SAW tak dapat, budi ya. Sahabat tak dapat. Bila start ni pahala 1,000 kali ganda sejak di sini Masjid Nabi tu. Jadi Nabi SAW miss 1,000 kali solat dekat Masjid Nabi, kemudian solat kat Masjid. Takkan dia tunjukkan kita benda yang tak betul pula. Ini maknanya apa? Exception. Nabi SAW punya seorang. Untuk kita, untuk kita yang buat umrah dengan haji, betul? Pasal kita tak akan dapat di sana lagi gitu. Safar kita, safar pada kita, tak payah musafir. Oh, seorang musafir tidak. Nah, aku lihat kita kena ambil sabda Nabi SAW. Apa benda yang kamu silap balik pada sabda Nabi SAW? Lagi-lagi kalau dah memang sempit sesak macam sekarang ni, mati-mati orang semayang sunat dekat situ, orang lalu lalang, orang tolak, orang apa semuanya. Pergi hotel pergi semayang lah. Mak ni rugi ni dah berapa nak jauh-jauh datang. Tapi semayang baru kat masjid dah. Okey, kalau kat masjid okey. Awak kan ikut sunat. Nabi sekarang turun tu. Dan nanti sekarang kau turun jadi buat lagi. Tapi hotel bukan masjid. Hotel kan? Kalau masjid untuk kita tak beli lah. Tapi waktu 10 hari tu kita punya kan, macam rumah kita juga hukumnya ketika itu hukum rumah kita. Mungkin kita tak ada hotel terus okey lah eh. Macam mana pun itu zahirnya. Dan ulama-ulama yang duduk di sana di Mekah nasihatkan lebih-lebih lagi pada waktu-waktu sempit dan susah ni. Kalau ia pun, macam ini je kita nak ajar. Senang aja orang yang buat haji ni, ke buat umrah ni, awak pergi sana, okay. Awak semayang fardu dekat sana, awak semayang sunat lah kat sana sikit. Kemudian jangan lupa semayang juga sunat sambung dekat hotel, dekat dalam bilik. Jadi dapat dua-dua sekali. Dia dapat dua-dua tu kalau awak mampu. Kalau awak mampu. Dan macam mana pun masalah afdal ke ta'af, tak apa. Cuma bila dia jadi menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan atau menyusahkan orang lain, maka yang itu buat dalam diri dia dengan satu. Contoh yang afdal punya adalah semayangkan rumah atau apa macam. Okay. Cuma ada orang terus menerus semayang dekat hotel pasal dah penat sangat. Fardu pun tidak, sunat pun tidak. Itu cerita lain lah eh. Maksudnya boleh. Itu fatwa ulama-ulama Mekah dan Madinah. Baik, jadi ria semayang ataupun ibadat ataupun amalan soleh yang dilakukan dilihat orang. Jadi aku tak salah dia solat, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia sesak, orang nampak. Jawabnya tidak. Masalahnya dia tunjuk-tunjukkan, dia bagus-baguskan. ibadah tersebut kerana dia tahu orang lihat. Kenapa dia buat macam itu? Ini penting. Liyuhmada alaiha, untuk dia dipuji. Ini yang penting. Untuk dia dikagumi, untuk dia disanjungi. Semua dalam hati. Dan dia semua maksud dunia. Tapi kalau bukan untuk dikagumi, macam tadi khayal depan anak, untuk dikagumi ya, nak sendiri apa dia kan? Sendiri dia tahu awak betul-betul saleh ke tak saleh, dia tahu betul lah. Tak payah nak bohong, tak boleh bohong je. Orang semua tak boleh bohong. Jangan nak action. Tak tahu lah korang ada satu, dua, lebih dari satu isteri tu tak tahu lah kan. Tapi kalau dia ada satu je, isteri dia mesti tahu yang apa dia ni bagus, apa dia ni tak, tak bagus. Jadi yang itu termasuk riak tak? Kalau dia bagus-bagus dalam solat dia, dalam rumah dia semayang, dia tahu orang tengok. Tidak mungkin. Tidak, bukan dapat pujian. Bukan pasal dunia. Dia nak orang ikut ataupun nak menggalakkan orang sembahyang sunat misalnya, atau baca Quran misalnya dengan cara yang betul, dengan yang baik misalnya. Itu semua tak termasuk dalam dalam ya. Tak bawa buku agama misalnya pergi masjid ke, pergi belajar apa semuanya, bukan semuanya riak. Tapi kalau nak dipuji, nak disanjungi dan sebagainya, itu riak. Bahkan ulama kata untuk pelajar-pelajar yang dah terer lah eh, yang dah punya iman dah kuat, bawa buku terang-terang, jangan masuk dalam plastik-plastik. Pergi masjid Nabi tu bawa buku, biar orang tengok. Naik bas, turun bas semuanya. Kenapa? Jadi orang lihat ni ibadat yang mulia. Dia kata galak ter, bahasa sekarang teruja lah apa ni, nak belajar juga yang seterusnya. Jadi kita kena faham masalah riak. Dan kalau ada riak nak tunjuk-tunjukkan orang supaya dipuji, maka dia adalah syirik. So masalahnya adakah semua masalahnya riak ni ada dua keadaan. Bukan semua riak daripada awal. Ada riak datang tengah-tengah. Betul ke tidak? Bukannya daripada awal riak. Baik, kalau daripada awal riak, ini bukan orang Islam. Yang daripada mula sekali nak tunjuk-tunjukkan kepada orang lain bukan kerana Allah SWT, ini amalan munafik. Dan ini dinamakan riak khalis, piyok. Riak yang piyok. Riak pun ada piyok. Maknanya daripada mula sampai habis, daripada mula sampai habis, dia hanya buat ini kerana nak dipuji. Maka yang itu memang dihapus amalannya. Amalan itu tidak tidak sah, dan mungkin dia termasuk dalam golongan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ini menipu Allah, Allah menipu dia. Apabila dia diri dalam solat, dia diri secara malas. Dia menunjuk-nunjukkan kepada manusia dan tidaklah dia mengingati Allah melainkan sedikit. Jadi munafik orang beriman ke bukan? Orang Islam ke bukan? Bukan. Jadi ini riak pertama. Kalau riak yang macam ini, syirkun akbar. Riak yang kedua adalah dia datang tengah-tengah. Dah bagus-bagus tengah solat ke, kemudian datanglah orang. Macam itu bila dia dengar orang datang, orang tengok dia, dia tahulah siapa datang tu kan. Dengan suara dia, bau dia, tahulah mesti ada orang yang dia nak orang tu puji. Dia pun cantik-cantikkan, baik-baikkan solat ni tadi. Tengah-tengah tu, dalam rakaat kedua misalnya, solat ni solat empat, solat empat rakaat sini. Kalau dia teruskan riak tu sampai empat rakaat, sampai habis, apa hukum? Adakah semua solat ni tak sah? Kerana riak, kerana syirik. Dalam masalah ni ada dua pendapat. Pendapat pertama kata ya, tak sah. Kalau jenisnya macam jenis solat, yakni kalau jenisnya dia adalah ibadat yang bersambung, yang bercantum, tidak boleh pisah. Macam solat, rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga buang angin sah tak? Boleh teruskan sampai empat? Tak boleh. Sebab dia berterusan sambung. Jadi ulama kata kalau macam ini batal, tak sah. Kerana riak kan menghapuskan ibadat. Allah Nabi SAW telah mengeluarkan telah menyampaikan hadis qudsi ana aghna syuraka an syirk faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Akulah orang yang paling kaya daripada syirik. Barang siapa yang syirik dalam amalannya dengan selain daripada aku, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi kalau dah semayang 4 rakaat, 2 dah okey. Yang ketiga, keempat ni syirik, Allah kata apa? Allah tinggalkan dia dan syiriknya. Allah tak terima. Tapi kita dah katakan kalau tak terima 3 dengan 4 mesti maknanya kita tak terima 1 dengan 2. Sebab solat ni bersambung. Tapi kalau ada ibadat zakat, ibadat sedekah misalnya, ada $1,000, $500 bagus, lagi $500 ada orang datang, terus dia riak, dia nak dipuji. Tak sah ke seribu-seribu sekali? Ataupun $500 pertama terima, $500 yang kedua tak terima? Jawabnya $500 yang pertama terima, eh? Terima. Sebab dia tak berkait tak. Bagus juga ni pendapat yang ikut kaedah juga. Yang ni pendapat yang dikuatkan oleh syarikat ni bahagia Muhammad. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Secara umum, kalau riak tu datang di tengah-tengah, kemudian diteruskan riak tu sampai habis ni ibadah tersebut, tak batal ibadah tersebut, amalan tersebut tetap sah. Tetapi dia hanya dapat pahala yang dia ikhlas sahaja. Itu kadarnya. Yang riak dia dapat dosa pula, tak diterima. Sedayakan hadis yang sama. Tarak kuhu wa syukur kuhu siba syukur kuhu, aku tinggalkan dia dari syiriknya. Yang dua yang syirik tu aku tak terima. Yang ini tak ada syirik, patutnya dia terima. Habis tentang yang bercantum tak bercantum ni, ini lain. Ini masalah benda-benda lain lah. Tengunduk ke dan sebagainya. Tapi dalam bab ini tidak. Allah mu'aklah. Tapi mana ya, bahaya riak ni bahaya. Dan orang selalu riak sebenarnya. Lalu riak sebab hari-hari di kami hati tu pula balik, kadang iman kuat, kadang iman lemah. Dan fitnah ni macam-macam. Ada orang tak ada apa-apa, tak pernah riak. Macam orang rumah, macam anak-anak ni pun tak ada riak pun. Tapi ada orang tertentu, tak boleh pantang. Ada dia mesti nak membaguskan sikit kan. Baik, kalau riak itu datang tengah-tengah rakaat ketiga, jadi dia dah mula macam nak tunjukkan, lepas tu dia tolak. Riak ni boleh tolak tak? Boleh. Dia tolak, dia lawan, dia tolak, dia lawan. Datang lagi, dia tolak, tolak, tolak, tolak. Tapi tak ada orang tahu. Dalam semayang dia susah bayar dia apa? Dia tolak dia, Allah, dia ni, dia ni, tak, ini ikhlas, Allah, ni ikhlas. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum solat? Tak? Tak. Ada apa-apa tak? Ada kurang tak? Ha? Dapat ikhra lah. Takkan lah dapat ikhra. Kalau dapat ikhra tak datang dengan terus. Dia tak ada benda terus. Semua orang tak sama aja. Semain kat mana-mana ke, sama aja. Semain kat tepi jalan pun dia tak ada apa-apa. Semain kat airport ke, semain kat shopping center, boleh? Tak ada lah. Susah betul lah. Cuba lah. Semain kat MRT, baik. Kecuali tapi kita kena lawan. Kita mesti praktis ni. Kat tempat yang kecil-kecil, yang tempat kita punya area, lama-lama kita buat depan. Sebab kadang-kadang kita terpaksa buat ibadat depan-depan orang. Saya cakap pasal kalau orang dekat masjid ni, saya rasa perlu. Sekarang balik sekolah, berguna lebih 27 ni sekarang ni. Tak sempat maghrib. Kalau sampai rumah, tak sempat maghrib. Ini apa lah kat mana? Mana-mana, pergi tangga. Masjid station kat tepi, lagi tak dilarang ke shopping center tu, nak mana-mana tu. Jadi waktu tu lah kita perlukan apa ni? Kekuatan. Jangan riak, kena faham ilmu ini. Baik, apa pula sum'ah? Sum'ah termasuk riak, syirik asghar. Sum'ah tu maknanya, daripada asal maknanya adalah mendengar. Jadi kalau riak, tunjuk-tunjuk untuk orang lihat. Sum'ah, tunjuk-tunjuk untuk orang dengar. Itu tak banyak beza lah. Jadi Jum'ah tu macam azan, orang tak nampak, orang dengar je. Baca Quran, orang tak nampak, orang dengar je. Beri syarahan ke, zikir ke apa yang orang boleh dengar je tak nampak, maka itu adalah Jum'ah. Kalau dia buat demikian, maka termasuk syirik akbar. Dan ini dan hukumnya semua macam yang kita sebutkan tentang riya. Kalau kita lepas solat, lepas ibadat, 1-2 bagus, 3-4 pun bagus, dan lepas beri salam apa semuanya, rasa macam macam sedap, macam mana? Macam bangga. Apa hukumnya pula? Ujub pula. Tak ada, bukan sampai ujub lah. Bukan takjub tentang takjub terhadap diri sendiri, tetapi bangga lah, bangga. Suka. Apa hukumnya pula? Sudah dah tadi. Betul tu? Untuk sendiri ke tu? Bukan untuk orang lain. Apa-apa tak ibadahnya, salahnya ke, Qurannya ke? Tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bahkan ulama mengatakan bahawa itu dalil, itu tanda bahawa dia memang orang yang beriman. Sebab Nabi SAW ada bersabda dalam surah hadis yang sahih, man tarattu hasanatuhu wa sa'atu sayi'atuhu fadhalika mu'min. Kemukalan Nabi SAW, barang siapa yang amalan soleh yang dia lakukan tu menyenangkan dirinya, menggembirakannya, dan amalan yang tak baik itu mendukacitakannya, maka itulah orang yang beriman. Jadi tak mengapa kita suka bila kita buat yang baik, amal yang soleh dan sebagainya, tak sangka dapat buat. Tapi tak payahlah nak keluarkan surat khabar, tak sangka saya dapat buat umrah, dapat haji dan sebagainya. Tak payahlah, aku semua dapat kurban. Ini dalam hati je. Baik. Jadi yang itu tidak mengapa. Jadi yang penting di sini, masalah ini adalah masalah dalam dalam hati. Orang lain tak tahu tentang Allah SWT dan dirimu sendiri. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar. Dia sekejap je kadang-kadang tak sedar. Jadi itu yang bahaya. Jadi sebab itu kita kena minta kepada Allah SWT ada beberapa zikir, doa, maksur kepada Nabi SAW, meminta perlindungan daripada mensyirikkan Allah SWT dalam perkara yang dia ketahui, dan juga mensyirikkan Allah SWT dan dia tidak mengetahui. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Wa ya Allah, aku minta perlindungan daripada mensyirikkan engkau sedangkan aku mengetahui, dan aku minta keampunan kalau melakukan syirik yang aku tidak tahu. Yang tidak tahu biasanya adalah syukur. Kemudian jadi itu kita mungkin kita katakan yang kita mampu terangkan berkenaan dengan syirik yang berbagai-bagai ini. Kita teruskan dengan perkara yang membatalkan Islam yang kedua. Ada masalah sedikit. Kalau di dalam kitab pembatal kedua bunyinya macam ni. Kalau yang ada fotokopi ni, itu berpaling dari Islam dengan lebih memilih agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunis, Sekularisme, Masuni, Ba'ath atau selainnya dari keyakinan yang membawa kekufuran jika ia meyakininya. Nampak ada masalah kat sini. Ini bukan kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab zaman dia belum ada komunis, belum ada sekularisme, Ba'ath, ini semua kat Iraq dan Syria. Jadi ini bukan. Jadi saya harap kita sabar sedikit. Dengan yang lain pun tak ada masalah, insyaAllah. Jadi dengar yang saya nukilkan daripada kitab aslinya. Bunyinya pula macam ini. Qala rahimahullah, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ir. yad'uhum wa yas'aluhum syafa'atan wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'a. Maknanya barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah SWT perantara-pengantara, meminta kepada mereka, meminta syafaat daripada mereka dan bertawakal kepada mereka, kafir secara isma. Ini yang ada dalam nas bahasa Arab. Okay. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perkara yang membatalkan Islam yang kedua selepas syirik adalah menjadikan perantaraan antara Allah dan dirinya dalam perbuatan apa? Dalam perbuatan meminta Allah SWT. Jadi ini bahagian daripada syirik dakwah kan? Syirik meminta kan? Yang itu dia minta selain daripada Allah terus. Yang ini pula dia minta kepada Allah. Nampak perbezaannya? Tetapi apa beza? Dia minta kepada Allah melalui, menerusi selain daripada Allah. Minta kepada Allah SWT melalui makhluk. Contohnya nak minta kepada Allah SWT direct, tidak. Minta kepada Nabi, minta kepada Tuhan-Tuhan kecil, minta kepada malaikat, minta kepada wali, minta kepada syekh. Jadi yang ini salah. Ini mengeluarkan seorang itu daripada Islam. Dan lebih buruk lagi, bukan minta pada Allah, bukan minta pada Allah, minta pada orang-orang ini pula. Dan antara banyak-banyak yang dia minta adalah minta syafaat. Dan Syekh sengaja sebutkan masalah syafaat kerana itulah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dan juga pada zaman dia. Ini Syekh Muhammad Zuhab. Dalam banyak-banyak benda dia minta, pada perantaran-perantaran ni dia minta syafaat. Apa makna syafaat? Syafaat asal dalam bahasa Arab maknanya genap. Kalau satu witir ya, tiga witir, lima witir, tujuh witir. Kalau syafaat maknanya genap, dua genap, empat genap, enam, lapan dan seterusnya. Jadi apa makna syafaat dalam syarak? Syafaat dalam syarak maknanya menggenapkan. Tapi menggenapkan apa eh? Bila kita minta pada Allah SWT, bila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala separuh saja, nak cukupkan permintaan itu, minta pada perantara. Perantara, kalau dalam dunia misalnya, kita ambil contoh yang dekat sikit, kita nak misalnya pasport tu siap cepat misalnya. Kalau minta dengan pengarah immigration, tak boleh lah, saya tak kenal dia sangat. Betul tak? Lagipun dia pangkat tinggi, kita pangkat rendah, ataupun department lain. Tapi saya kenal dengan orang yang rapat dengan pengarah tu, kenal baik dengan dia. Jadi saya minta dengan dia juga, minta dengan dia juga, minta hajat saya cepatkan buat pasport ni. Tapi saya minta melalui dia. Jadi dia pun minta. Yang dia ni siapa ni? Yang orang yang dekat. Jadi dia minta satu, separuh satu, tambah genapkan dengan permintaan orang yang tengah. Jadi genap syafaat. Itu nama minta syafaat. Itu selalu. Jadi kalau dia minta, orang ni pun minta, yang dekat tu, kemungkinan perkara yang dia minta tu tercapai lebih dekat ataupun tidak. Jawabnya lebih dekat, lebih mungkin terkabul. Jadi mereka buat yang macam kat dunia ni, kita ambil immigration ni, dia kita pergi tempat tempat yang susah dapat pasport ni, yang pula senang lah eh? Kepada Allah SWT dia buat macam ni dengan Allah SWT. Nak minta kepada Allah SWT lah, jauh sangat. aku ni banyak dosa sangat, atau begitu atau begini. Biasa aku minta dengan orang yang dekat dengan Allah SWT. Minta pada siapa? Nabi. Biasalah, mestilah Nabi ya. Kalau memang dekat. Jadi kita katakan, boleh ke tak boleh? Kena tanya dulu, bila tu awak nak buat ni? Bila Nabi SAW masih hidup ke bila Nabi SAW dah wafat? Kalau bila Nabi SAW masih hidup, jawabnya boleh. Awak minta pada Allah SWT, awak suruh Nabi SAW doakan supaya dikabulkan hajat awak. Boleh, tak ada masalah. Nabi SAW boleh buat tu. Tapi lepas Nabi SAW wafat, macam mana orang minta syafaat dengan Nabi SAW? Ataupun nak suruh Nabi SAW syafaatkan awak? Dah tak boleh. Jadi yang inilah yang dilakukan oleh orang yang tak faham akidah, minta syafaat dengan selain Allah SWT. Bahkan dia kata apa tadi, wayatawakkalu alaihi, dan mereka bukan hanya itu kata. Mereka bertawakal kepada orang-orang tengah ni. Dah lain pula dia punya harapan tu, hanya pada orang tengah tu saja. Amat mengharapkan orang tengah tu pula. Inilah syirik. Dan kata Syekh Muhammad bin Wahab, kafara ijma. Kafar ijma'at. Dia kafir secara ijma'. Kata buat gini, dia kafir. Dan ini adalah masalah yang paling besar dalam masyarakat Islam hingga ke hari. Tak tahu awak ada lihat ke tidak dalam video ini. Satu orang Syiah, dia masuk tak apa punya tournament lah. Dia angkat berat, angkat berat, weightlifting. Dia nak angkat, semua yang nak angkat tu dia dah pekik-pekik. Namanya apa? Ya apa ni, zaman apa dia panggil tu, Rajul Zaman ke apa nak, lelaki zaman, maknanya Imam Mahdi lah. Terpakit pada imam dia. Terpakit, angkat. Tapi sayangnya dalam video tu dia tak dapat angkat. Pernah tengok? Tak pernah. Saya ada nampak ni dekat mana, akam akam online. Terpakit-pakit apa tu, dia tak minta Allah SWT, ya Allah, ya Allah, apa benda ke. Dia minta pada imam dia yang tak nampak. Kan Syiah ni ada akidah tu, imam yang tak nampak ni. Tetapi imam tu ada je lah dekat zaman tu, imam zaman. Dan ini kita masuk syirkun asbar. Dan ni contoh dilakukan terang-terangan tau. Orang semua tengok, orang Islam baik, orang bukan Islam baik. Yang kat ambil video pun tentang bukan orang Islam pun. Mungkin Olimpik ke apa ke, tak tahu. Dibuat terang-terangan. Dan kat sana bukan ada satu Syiah, dekat Iran ada berjuta-juta Syiah. Iran lain lagi, Syria lain lagi. Tidak merebak sampai kat sana. Belum cakap kebisan India dan sebagainya. Baru Syiah, dia punya syirik banyak betul. Jadi minta Allah SWT melalui perantara. Lepas minta pada orang yang perantaraan tu pula, dan minta syafaat pula, dan bertawakal kepada mereka satu. Dalilnya firman Allah SWT, قُلِرُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah Muhammad, serulah, mintalah pada orang yang kamu dakwakan dan kepada Allah itu. Mereka tidak memiliki sebesar zarah di dalam langit ataupun di bumi. Jadi tak boleh minta kepada selain daripada Allah SWT. Dan wama lahum fihima min syirk, mereka tidak ada sekutu di dalam langit dan bumi. Orang yang minta ni Imam Mahdi ke, Abu Ya ke, apa-apa lagi wali ke, dia bukannya ada apa-apa share dengan Allah SWT dekat langit ataupun kat bumi. Wa ma lahu minhum min zahir, dan dia tidak mempunyai kuasa untuk nak tolong orang yang minta. Lepas tu Allah kata yang ini dia, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azinalah. Yang minta-minta tu sebenarnya syafa'at. Sebab Allah kata lepas tu, dan tidaklah bermanfaat syafa'at itu di sisinya, iaitu di sisi Allah SWT, melainkan kepada orang yang dia izinkan. Jadi minta-minta kepada Allah SWT, kemudian tawakal dengan mereka, minta syafa'at pula tu, semuanya kata Allah SWT tidak ada manfaat, la tanfa'at, melainkan orang yang diberi izin. Dan seperti ini banyak, seperti ayat ini banyak, kita nak baca semuanya. Dan antara juga ayat yang masyhur yang kita baca pada bulan-bulan puasa selalu, iaitu firman Allah SWT, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanyakan engkau wahai Muhammad tentang Aku, dekat ke jauh ke, macam mana nak minta, tinggikan suara ke tidak, katakanlah pada mereka, fa inni qarib, semuanya Aku ni dekat. Semua faham makna dekat? Faham. Kita tak takwil-takwilkan mana dekat, dekat maknanya dekat gitu. Yang layak untuk Allah SWT yang tak sama dengan dekatnya makhluk dengan makhluk, itu yang penting. Yang layak untuk Allah SWT dan yang tak sama, yang lain daripada dekatnya makhluk, tapi dari dekat yang kita faham semua dekat. Ujibu, kata Allah SWT, ujibu da'wata da'i idha da'ani. Aku dekat dan Aku mengabulkan, menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa pada Aku. Jadi mintalah Aku, fa tajibuli wa yu'minu bi, berimanlah pada Aku, la'allahum yarsyudun, moga-moga mereka mendapat petunjuk. Ajarkan ni ajaran Nabi SAW. Nak minta-minta pada Allah SWT, sebab Allah dekat, buat apa nak melalui perantaraan. Tak payah. Perantaraan bagi orang yang masih hidup, minta Allah SWT dengan perantaraan dengan orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup tu termasuk orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang alim, maka kita boleh minta pada Allah SWT dan suruh dia pun mintakan untuk kita juga, tak apa. Dia masih hidup, maknanya dia doa kan untuk kita, lagi-lagi bila kita tak ada dekat dengan dia. Jadi waktu dia semayang ke, waktu dia apa ke, tahajud ke, dia doa kan untuk apa yang kita hajatkan. Bolehlah macam tu. Syaratnya dia adalah ahli tauhid, dia adalah orang bertakwa. Tapi kalau kita minta dia ahli syirik, ahli akidah hafizah, macam gitu dan macam gini, dia minta pun tak guna. Pasal awak minta pada dia, awak agung-agungkan dia. Ini yang masalah ni. Tapi zaman sekarang biasa dah tak suruh macam itu lagi. Mesti ada buat benda, air ke apa tu kan, mesti ada benda. Jadi itulah lain pula. Kenapa? Oh, makam lagi. Dia mungkin lah, mungkin dia tak tahu rasmi. Mereka ni tempat rasmi. Jadi kalau yang tak rasmi ni cakap-cakap gitu, orang tak layan lah. Kita kata kan, dia tak buat apa-apa, dia tak boleh. Pasal dia kerja. Jadi kerja kan mesti ada rasmi. Jadi nak awak kalau betul-betul pasti bahawa ada benda macam itu, tulis surat, ambil gambar ke apa benda, kasih pada diorang. Nanti bila surat dah sampai dekat situ, dia kena pas dekat orang atas. Mesti ada action kan, dia tempat-tempat rasmi mesti ada macam ini kan. Jadi kalau tak ada action, lepas berapa lama, ini tak ada action, boleh follow up. Nanti diorang kena tolak, kena push, kena apa sebenarnya, mesti dia akan buat sesuatu. Tidak akan kata kita tengah kaji. Jadilah awak dah buat sesuatu. Awak tahu orang tengah buat sesuatu, insyaAllah orang kaji ke apa. They look into the matter. Tapi kalau cakap-cakap gitu, dia tak buat. kita ada buktinya secara fisik. Cakap pasal Nasam Abi Ibn, kemarin saya jumpa orang, dia katalah dia pun ada darahnya keturunan Nabi dan sebagainya lah. Saya nak minta telefon tu nanti, nak phone line. Dia kata, selalu juga dulu-dulu pergi Singapura semuanya tu, macam Abi Ibn tu, alamak. Dia orang biasa je, tak ada apa-apa. Sebab orang tu satu takaruk pada Allah SWT. Masalah sini, masalah dia, masalah apa ni yang dekat dengan kita, bukan jauh. Dekat dengan kita. Jadi maknanya kita pun tak perlu orang tu yang kita semua dia doakan. Macam kita doa juga kat Allah dia tu. Contoh lah, orang tu lagi hidup, kita doa kepada Allah. Tak boleh. Tak, kita hanya minta dengan Allah SWT juga. Dan kita minta dia juga untuk doakan. Macam tadi lah, yang pengarah immigration tadi. Kalau tak minta dari pengarah immigration, dia tak buat kan je lah. Dia minta melalui orang tengah. Minta juga. Baik, tetapi mungkin kita lebihkan sedikit tentang syafaat tu. Syafaat ni sebenarnya ada dua macam. Kalau tak kita, syafaat tu ada dua macam. Yang pertama syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan ataupun tertolak. Dan semua syafaat diterima. Lagi satu tentulah syafaat musbitah. Syafaatun musbitah, syafaat yang diterima, yang sabit. Syafaat yang ditolak ataupun dinafikan ini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah SWT. Dia tak minta Allah, dia minta pada orang dunia tu je. Lain kan? Yang itu tertolak. Syafaat yang musbitah ni, syafaat yang diterima ni ataupun kabit ni, yang ini diminta daripada Allah. Dan dia tidak diberikan, syafaat ni tidak jadi ya, tak diberikan, melainkan untuk orang-orang yang ahli taufik. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadatnya. Kalau awak hari-hari syirikkan Allah SWT, awak minta syafaat tapi daripada Allah SWT pun tak dapat. Syafaat tu bukan semua dapat. Awak kalau tak syirikkan Allah SWT, baru awak minta kepada Allah SWT dapat. Tawassul? Ada. Tapi itu takut panjang pula. Dia ada tempat dia nanti. Dia ada 10 kan ini yang kedua. Jadi insyaAllah kita akan dapat bab tawassul ni juga. Kita tak nak apa ni nanti termasuk campur-campur eh. Sebab dia semua berkeliling-keliling juga lah termasuk-masuk. Kita cakap pasal syafaat musbitah ni. Syafaat yang diterima ni, dia minta dan Allah SWT. Tapi ada syarat. Orang yang minta tu mesti orang yang tauhid dan Allah SWT. Tak syirik dan Allah SWT. Orang yang ikhlas. Bukan dia. Kedua, dia dapat izin daripada Allah SWT. Orang yang nak mintakan, yang orang tengah tu dapat izin minta daripada Allah SWT syafaat. Kedua, Allah SWT redha terhadap orang yang diminta. Jadi kita ada dua orang dekat sini. Satu orang yang minta syafaat untuk hajat dia. Satu lagi orang yang genapkan, iaitu orang yang jadi perantara. Okay. Syafaat orang yang jadi perantara tu. Mestilah orang yang nak minta pada Allah SWT syafaatkan orang-orang yang dapat dosa ni lah, orang yang buat dosa ni lah. Syafaatkan orang-orang yang apa ni, yang apa tu misalnya susah ke apa tu. Awak nak minta pada Allah SWT nak syafaatkan ni semua, bukan semua orang boleh minta. Orang yang diizinkan Allah SWT je boleh minta. Hari kiamat nanti, hari kiamat kelak, bukan semua orang kita, saya, awak semua boleh pergi. Allah ampunkan dia, masukkan dia ke syurga, buahkan dia ke neraka, boleh tak? Bukan semua orang boleh. Bukan pengurang dulu. Malaikat-malaikat pun diizinkan Allah SWT, baru dia syafaatkan untuk kita, untuk orang-orang yang buat dosa. Jadi mesti ada izin. Sebab tu Allah kata illa liman azina lah, melainkan untuk orang yang diizinkan untuk minta syafaat. Ini orang yang tengah Yang kedua, mestilah Allah redha terhadap orang yang diminta tu. Orang yang diminta tu bukan orang tengah, orang yang first kali tu, yang diminta tu untuk dapatkan hajat dia ke dan sebagainya. Orang itu mestilah Allah redha terhadapnya. Sebab Allah SWT mengatakan perantara-perantara itu tak dapat berikan syafaat illa liman irtadha, wa la yashfa'una illa liman irtadha. Surah Al-Anbiya. Dan tidaklah mereka-mereka ni yang tukang minta syafaat ni dapat buat demikian melainkan untuk orang yang telah diridai. Jadi bukan orang yang minta tu, orang yang diminta tu yang first kali. Jadi mestilah ada orang yang ahli tauhid. Pun tak cukup juga orang yang awak minta syafaat tu, Nabi ke, malaikat ke, apa ke, semua diizinkan Allah SWT untuk minta syafaat. Jadi kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai syafaat, bahkan dari syafaat kubra lagi. Orang semua minta kepada Allah SWT untuk mulakan apa? Hisab, semua tak dapat. Nabi SAW doa, genapkan diorang punya permintaan, baru dapat. Oh, itu kelebihan Rasul SAW. Itu betul punya kita katakan kelebihan yang Allah SWT muliakan Nabi SAW atas semua manusia. Semua Nabi-Nabi, semua malaikat, semua minta, Allah tetap tak nak mulakan hisab. Sampai Nabi SAW doa, baru mulakan. Itu cukup punya kita katakan kelebihan Nabi SAW untuk kita dapat apa ni, Nabi SAW sebagai Nabi untuk umat kita. Kemudian Nabi SAW termasuk juga dengan bahagian orang yang Allah izinkan dia boleh syafaatkan untuk orang yang dah masuk neraka, keluar dari neraka masuk syurga. Itu syafaat besar juga. Tapi itu bukan khas untuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang soleh pun mungkin dapat, malaikat-malaikat pun dapat. Jadi kita kena faham bab syafaat ini. Jadi orang-orang musyrik dia minta pada Nabi SAW pun tak akan dapat, tak akan dapat syafaat. Lepas persoalan. Pasal tawasul tadi, dia nak dekat masuk, dia sebenarnya ada fenomena dengan tawasul, iaitu meminta. Tawasul ni maknanya wasilah lah. Wasilah tu maknanya jalan. Kita, tapi jalan tu tak mesti dia minta tau. Dia lebih umum daripada tu. Wasilah ni maknanya jalan nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau awak ambil jalan, satu jalan dekat diri pada Allah SWT, jalan tu dinamakan wasilah. Awak sedang tawasul dengan jalan tu. Macam kita pergi mana-mana ikut jalan ni, jalan tu wasilah lah sekarang. Benda tu pun wasilah. Kita kegunaan dan sebagainya. Masalahnya dalam kita, bila dalam bab akidah ni, tawasul ni kita tawasul dengan Nabi lah, tawasul dengan Imam lah, tawasul dengan Syekh ke Wali. Maknanya apa pula? Maknanya kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui Nabi itu, melalui Syekh itu, melalui Wali itu dan sebagainya. Apakah boleh ataupun tidak? Inilah yang tadi kita tengah terangkan tadi. Jawabnya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan semua bantai tak boleh. Bila kita buat tu, siapa yang kita jadikan wasilah tu? Jadi wasilah tu termasuk kita kategorikan sebagai sebab. Sebab jamak, sebab plural, sebab. Jadi kita boleh jadikan benda-benda sebagai sebab untuk dekatkan diri kita pada Allah. Nak minta hujan, boleh tak minta hujan terus pada Allah SWT? Jawabnya boleh. Tapi Allah SWT ada tak jadikan sebab lain untuk hujan diturunkan? Ada kan? Dengan kita keluar ramai-ramai dengan imamnya sekali di tempat tanah lapang, di kawasan tanah lapang, dengan cara yang tertentu, semuanya semayang dua rakaat, kemudian doa juga hujan. Itu sebab tu bukan? Sebab tadi yang tadi pun tak boleh juga. Tapi kalau orang mesti dipukul, sebab itu. Jadi ini semua nak dapatkan, dekatkan diri pada orang mana untuk dapatkan pukul. Jawabnya boleh. Kalau awak nak minta Allah SWT merahmati satu jenazah ni, boleh tak awak tak payah buat apa-apa, awak doa macam itu kat rumah tu, kat mana ke? Jawabnya boleh. Tapi ada tak sebab lain untuk dia dapat rahmat? Jawabnya ada. Kumpul ramai-ramai orang semuanya, letakkan dia kat kiblat, lepas tu salat jenazah empat takbir, dan dia akan dapat rahmat insyaAllah. Dengan sebab itu, dan juga kita pula dapat rahmat orang yang solatkan. Dan ini semua sebab-sebab yang Allah jadikan. Untuk kita lebih faham tentang sebab ini, sebab ini pun ada beratur macam. Semua benda mesti ada macam-macam. Baik. Dan ini bukan tidak amal eh? Mana ada zaman Nabi SAW ada kategorikan itu dan ini lah, 10 perkara lah, 3 perkara lah. Betul lah. Tapi Nabi SAW kalau tak buat, sahabat tak buat, tidak amal kan? Betul? Tak lah eh? Betul tidak amal lah. Misalnya hadis tidak amal lah. Ulama Quran tidak amal, tafsir tidak amal, hadis semua tidak amal. Pasal Nabi SAW tak buat, sahabat tak buat. Jawabnya, ini mendekatkan kepada sunnah. Benda yang dekatkan kepada sunnah, tempat pun dia benda dekat sunnah tak masuk dalam bab buat tidak macam mikrofon, macam apa ni, MP player dan sebagainya, ini semua nak dekatkan kita kepada agama, bukannya nak buat benda baru. Baik, jadi ulama mengatakan sebab ni ada tiga macam. Kita kena tahu, kena yakin, ikhtibatkan sebab yang kita ambil tu, sebab yang tertentu tu, dia sendiri tak dapat mencapaikan apa yang kita nak. Dengan sebab itu sahaja, tak mestinya dapat. Maknanya ada banyak sebab lain. Kita ambil sebab tu boleh, tapi kita kena tahu bahawa ada lagi sebab-sebab lain. Ada yang kita tahu sebab-sebab tu, ada yang kita tak tahu sebab-sebab tu. Kemudian kita kena faham juga bahawa, kena yakin juga bahawa di sana, bila kita ambil sebab tu, di sana ada beberapa perkara yang menghalang, mawani, yang mungkin menghalang daripada sebab itu berfungsi. Kita ambil satu sebab, ada lagi sebab-sebab lain kena tahu, okay? Bukan sebab ni saja dengan sendirinya boleh dapat benda tu. Kemudian kena ingat ada benda-benda yang menghalang. Kadang-kadang tak dapat juga, kadang-kadang tak jadi juga. Nak ubatkan orang kena kawan, orang kena kawan tu maknanya masuk jin lah. Kita ada sebab tak nak keluarkan dia? Maknanya ada tak sesuatu yang dijadikan sebab untuk boleh keluarkan jin daripada badan orang tu? Jawabnya ada. Apa dia? Baca Quran. Baca Quran sebab. Tapi adakah baca Quran tu saja yang boleh keluarkan jin? Ada tak sebab-sebab lain? Jawabnya ada. Ada banyak sebab-sebab lain. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Kemudian ada tak di situ halangan-halangan daripada sebab itu berfungsi untuk kita dapat keluarkan jin dari? Sebabnya ada benda-benda yang mawani. Ada yang kita tak tahu, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Kena faham bab ini. Kita semua tahu tu sebenarnya gunakan sebab untuk dapatkan sesuatu. Bukan kadang jin tu keluar sebab tu eh, kadang jin tu keluar sekejap je ya? Mungkin kalau yang kena terror tu baru nak mula bismillah je kan, dia dah keluar lah, dah tak ada masa. Kadang baca sampai satu juzuk Baqarah habis tak keluar-keluar je. Ada tak? Ada, penuh-penuh. dia tak keluar-keluar juga. Jadi kena tahu. Jadi pertama sebab yang tertentu tu dia sendiri tak boleh, tak boleh apa ni, mencapai maksud. Dan di sana ada juga halangan-halangan. Yang kedua, tidak boleh kita iktikadkan bahawa sesuatu itu adalah sebab, melainkan dengan ilmu. Oh, ini sebab cermin ni boleh halau jin, ini jarum ni boleh begitu. Kalau kita cari macam gini pakai waktu tertentu misalnya, boleh begini, ini sebab untuk begini. Awak tak boleh cakap demikian melainkan dengan ilmu. Ilmu ni ada dua macam. Kalau dia sebab-sebab dunia, mestilah dengan ilmu-ilmu yang muktabar di dalam dunia lah, dalam perkara-perkara dunia. Ubat batuk memang untuk, adalah sebab untuk sembuh batuk. Ada ilmu ke tak ada? Bukan Quran ke dalil ke apa semua, bukan maksud dia gitu. Tapi ilmu lah, dengan ilmu. Ini memang khususiat atau khasiat-khasiatnya begini, madu begini dan sebagainya, dengan ilmu. Tapi kalau tak ada kena-mengena punya, ni yang kecil-kecil. Air dekat telaga tertentu, dekat sungai tertentu misalnya, dia boleh sembuhkan penyakit. Ini ilmu apa awak pakai? Tanah, debu dekat mana-mana, dekat kubur mana ke, ni boleh jadi benteng daripada kudis ke apa sebagainya. Ilmu mana, doktor mana pula cakap? Faham eh? Jadi tak boleh etikatkan bahawa sesuatu itu adalah sebab, melainkan dengan ilmu. Ini perkara dunia. Tapi kalau perkara agama, yang ketiga sebab yang ketiga ni, bahawa kita hanya boleh mengambil sebab-sebab yang disyariatkan sahaja dalam amalan-amalan agama. Tak boleh pakai ilmu doktor semuanya, dah tak boleh lagi. Dalam masalah amalan-amalan agama saja, mestilah sebab-sebabnya disyariatkan. Yang ini maknanya ada dalil. Quran ada tak? Waktu solat di mana? Ada solat di istisqa'. Ada tak baca Quran untuk hilangkan apa ni, keluarkan jin dan sebagainya? Ada. Ini sakit ke apa sebenarnya? Ada zikirnya? Ada. Boleh. Begini dan begitu, puasa ke apa ke dan seterusnya. Sebab-sebab tentu untuk dapatkan pahala, sebab-sebab tentu dapatkan keampunan, waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Ini mestilah yang disyariatkan, bukan sebarangan. Dan ini kita kalau banyakkan misal contoh lebih mudah boleh lebih faham. Tapi itu saya sebutkan sedikit lah. Kita cuba fikir-fikirkan dasarnya seperti ini. Wafak, saya tak dengar yang tadi. Apa hukum gunakan apa? Menggunakan wafak untuk mencapai sesuatu. Wafak, orang tahu wafak? Tahu, apa wafak? Jalak, dia kain ke apa Jalak dia ada apa? Ada tulisan ayat-ayat Quran Quran, raja-raja Raja, oh raja-raja. Dan bagaimana nak gunakan siapa tahu? Bagus, kita kongsi juga. Siapa tahu macam mana gunakan wafak ni? Ada kaijiat dia tak? Dan dekat kain ke kertas. Lepas tu? Tinggal. Lepas tu buat apa? Gantung. Kampra, gantung dan sebagainya kan? Macam ada kedai-kedai, kedai-kedai ada benda-benda macam itu kan? Dekat dekat depan kedai dia tu, kalau ada nama kedai, orang tahu ada benda-benda begitu. Nampak juga kita kadang-kadang dalam kedai, luar kedai. Kalau itulah yang namakan wafak, kita cuba tengok kaedah tadi, lepas tu kita cuba apply. Sebab ni yang susah sikit. Okay. Sebab ni, sebab kita tanya ni, sebab dunia ke sebab agama? Nak elakkan kita daripada apa? Ketibaan. Ah, dunia lah, eh? Dunia kan? Betul. Takkan agama pula benda tu kan? Balik tadi, kita tak boleh etikatkan sesuatu tu sebab dalam bab-bab dunia, melainkan dengan ilmu. Ilmu apa yang awak pakai bahawa benda-benda awak tulis tu boleh dapat untung? Tak tahu, okey, tu lah dia. Masalah dia tak tahu, boleh tak, tak. Kita kata tadi boleh tak boleh? Tak boleh, mesti dengan ilmu. Dia percaya dengan ilmu tak atau ilmu orang. Jadi maksudnya, tak kira lah dia ikut ustaz tu ke, ikut siapa ke, bomo ke. Yang penting dia tak ada ilmu. Dan ustaz tu pun kalau kita tanya dia, dia pun tak ada jawab. Dia banyak-banyak cakap, saya ikut guru saya, Datuk ini saya terikut pasal. Kemudian kemarin nampak, kemudian mimpi ke apa, sebab ilmu lah. Mana dia dapat untung ke apa semuanya dengan benda-benda macam ini? Nak untung, kerja lah. Kerja dua syif, mesti untung pun lah. Tipu orang boleh lah juga untung. Beli benda murah, jual mahal-mahal, untung lah tu. Benda yang menarik awak buat, untung. Orang yang buat itu tahu, itu ilmu yang betul, itu ilmu. Tapi kalau tulis-tulis tu, kalau tolak musibah lagi, tak ada. Kita tahu kalau nak tolak musibah bukan dengan benda-benda ini. Cuma syubahannya, syubahannya saya sambung, syubahannya bukankah ayat-ayat ni dan sebagainya kita tabarruk, Allah juga yang kita minta sebenarnya untuk dapatkan keuntungan. Allah juga yang kita minta sebenarnya untuk elakkan kita daripada musibah. Bukankah itu diajar oleh agama? Ini lah diajar bodoh. Sebab tu orang kering boleh ke tak boleh, tak boleh. Jadi kita gunakanlah ayat-ayat tu semuanya yang ada makna seperti itu. Kalau ada ayat Quran lah, bukan raja-raja lah. Jadi kalau tu kita tengok lagi sekali kaedah. Ada tiga kan? Lagi satu yang akhir tu, kalau dia dalam bab-bab agama, dia mestilah sebab-sebab yang disyariatkan. Adakah disyariatkan boleh tulis wafak macam ni? Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Sahabat ke buat macam ni ya? Kalau tak ada, jawabnya tak boleh jadikan dia sebab wafak, bukan sebab tanya kurang bid'ah. Teruk lagi, tingkatkan benda tu yang boleh dapatkan apa yang kita nak, manfaat ataupun tolakkan kemudaratan, syirik. Syirik terus. Ini dahsyat. Yang itu juga saya nak tentukan tentang bab hasil tak berhasil. Ini penting. Nabi SAW ada bersabda, janganlah kamu bernazar, sesungguhnya dia tidak datang dengan kebaikan, hanya sahaja dia digunakan untuk dikeluarkan kebatilan daripada orang yang bakhil. Innahu la ya'ti bi khair wa innama yastakhradu bihi minal bakhil. Nazar ni maknanya minta dengan Allah SWT, kalaulah dapat benda-benda yang dia nak ke, tertolak benda-benda yang dia tak nak ke, dia nak buat amalan salih, amalan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi dia nazar pada Allah SWT. Jadi jadikan nazar ni sebagai sebab untuk dapat manfaat dan tolak pada untuk pasien yang berpasien kereta ke yang susah nak pasien Singapura ni, ataupun apa ni, nazar kalau selamat atau kalau selamat daripada penyakit tu ke dan sebagainya, dia dah buat selepas bagus, kita tak salah, semua tak salah benda yang baik. Tapi kata Rasulullah SAW, dia tak mendatangkan kebaikan. Dia sendiri bukan sebab untuk dapat kebaikan. Yang ini dapat berkendak tadi, dia bukan. Dia hanya dikeluarkan daripada orang yang bakir. Kalau dia, maknanya orang bakir ni, bakir ni maknanya dia tak mau buat baik, tak mau buat amalan. Bukan bakir, bukan nak keluarkan duit. Kalau bukan secara biasa, malas nak khatam Quran. Tapi bila nak pas reka misalnya, kalau pas aku khatam Quran, dia bakitlah tu. Dan Allah SWT dengan nazarnya, dengan nazarnya, ataupun bukan kerana nazarnya, kerana khatir Allah SWT, kipas. Lepas tu dia terpaksa lah khatam Quran kan. Tapi tak khatam Quran. Jadi kata Allah SWT, kata Nabi SAW, dia dikeluarkan daripada si bakhil yang nak buat amalan sahaja. Jadi kadang-kadang jadi, tapi kadang-kadang tak jadi juga. Bukan kata nazar, bukan kata nazar. Jadi dekat sini ada perkara yang kita lakukan macam tadi, ubatkan orang kawan. Jadi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Adakah kalau tak jadi, tak boleh lah baca Baqarah ni, baca Qul'ahu bi Rabbil Falaq, Al-Mu'minat ni semua tak boleh. Tak betul lah. Kalau tak jadi, mungkin tak ada begitu. Tapi kalau sekali pun jadi, awak baca apa semuanya, jadi tak boleh pakai, adakah mana boleh pakai? Tak boleh kan? Sebab tu, itu penting tiga benda tu, awak boleh tahu tiga sebab. Yang terakhir apa dia? Benda-benda untuk amalan soleh, amalan agama, tak boleh gunakan sebab yang tidak syar'i. Allah hafal tiga perkara ini semua. Semua perlukan kefahaman ni, ya? InsyaAllah, kita kalau diberikan kefahaman dalam agama, kita dapat applykan. Sebab so, kita kalau tak pasti, ada orang yang lebih mengetahui, tanya lah, confirm kan. Betul tak betul, itu cara. Keluarkan orang yang nak masuk surga. Tentu, tentu. Jadi tak boleh dan saya tak nak cakap macam ni, kita kena hati-hati juga macam ni ni dekat sini je, tapi dekat orang tu tak boleh dekat macam ni, iaitu kebanyakan mereka, syekh mereka pun banyak dengan syuruh juga. Jadi kalau dalam dakwah jangan buat macam tu, ini nasihat. Orang tak terima, susah orang nak terima. Tapi bawa dakwah, bawa mendalil dan sebagainya. Tapi kita kalau tahu, yakin betul-betul faham, memang ulama-ulama dah cakap dah. Kebanyakan yang tak ikut Nabi SAW, yang tak jadikan Nabi SAW sebagai syekh ikutan, mesti ada bid'ah, mesti ada syirik, mesti ada yang lain-lain apa ni, para kecanggahan daripada agama Nabi Muhammad SAW. Cara yang jadi penghalang. Kalau dia penghalang-penghalang syar'i, banyaklah kita yang tahu. Kadang-kadang yang menghalang daripada doa itu tercapai ataupun syafaat itu dikabulkan adalah kalau dia syirik Allah SWT ataupun yang kurang daripada syirik maksiat, yang kita tahu. Kalau dia perbuatan-perbuatan misalnya salat jenazah dan sebagainya, ada perkara yang menghalangnya daripada dapat, yang kita tahu kekehnya kena betul, kekehnya kena betul. Jadi kita tahu jenazah hadap kiblat itu sebab-sebab dia lah, takbir 4 kali dan sebagainya, itu semua sebab-sebabnya untuk dapat rahmat. Kalau dia adalah berkaitan dengan dunia, dunia eh, misalnya nak dapat untung dan sebagainya, apakah halangan-halangannya? Tentu kita tahu daripada ilmu dunia. Oh, kalau ubat doktor ni, ubat batuk ni, patutnya memang boleh ubatkan batuk. Tapi ada halangan-halangannya tak? Oh, ada. Kalau awak makan benda lain, mungkin kita tahu benda tu, mungkin tak tahu benda tu. Awak duduk waktu tak betul, awak duduk dalam bilik yang tak betul dan sebagainya. Ni orang-orang tak berorang ahli je tahu lah. Oh, ubat ni pun awak makan satu botol habis pun tak, tak baik. Betul? Makan ubat batuk, tapi bukan pedas-pedas makan minyak-minyak, mana boleh baik? Mawar ni, itu halangan-halangan. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Faham? Boleh faham? Itu kalau dalam bab dunia. Yang kalau tak syar, sudah terakhir. Madu, madu boleh buat ubat sakit perut, betul? Sama juga, kadang-kadang makan tak ubat tetap sakit juga. Madu punya pasal ke? Bukan sebab untuk ubat sakit perut ke? Apa punya pasal? Siapa benar? Kena pengalaman. Mungkin mana tetap sakit perut juga. Madu salah ke? Tak boleh salah. Mesti ada benda yang salah. Kita ada makan lain benda yang tak betul. Sebab tu Nabi SAW, ada satu sahabat tu, dia sakit perut, datang jumpa Nabi SAW. Nabi SAW suruh dia makan ubat, makan madu. Lepas tu dia, kata, dia dah makan madu, dia datang kepada Nabi SAW, masuk sakit perut. Dia kata, kau ke perut yang berdusta. Quran tak dusta. Quran kata madu tu ubat sifaan, sifaan sifaan nafsu pun dalam Quran tu, sifaan jinnat untuk manusia. Tapi ni perut kau yang dusta. Maknanya ada bawah ni, ada halangan di situ. Nah, mungkin tadi kan baik kalau dia kau tak kasih. Itu juga salah satu daripada ni. Allah SWT belum lagi nak baikkan dia. Ya, memang tu lagi satu. Tapi kalau yang itu kita tak namakan mawanik. Kita faham eh? Itu bukan mawanik, perkara-perkara yang menghalang. Tidak. Itu memang Allah SWT, itu izah lah kita katakan. Hak khusus untuk Allah SWT. Itu yang kita boleh tanya lah. Semua-semuanya terjadi dengan kudrat Allah SWT. Biasanya dia tak berlaku, Allah tak berikan. Lebih-lebih lagi kalau dalam bab agama. Kalau orang solat betul-betul jenazah dan apa semuanya, insyaAllah dirahmati jenazah tersebut. Awak dapat pahala, insyaAllah hujan turun, insyaAllah. Sebab itu Allah yang janji. Memang itu dibuat, memang itu biasanya. Dalam bab dunia juga sebenarnya, kalau awak makan ubat tu dengan betul, tak memawanik dan sebagainya, biasanya dapat. Sama ada orang Islam tu, Islam dia akan datang. Tapi memang kadang-kadang perkara tu tak berlaku kerana Allah SWT belum nak tentukan dia bagi nasihat dia. Jadi perkara yang membatalkan Islam ni, kita simpulkan adalah kita jadikan lain daripada Allah sebagai perantara-perantara. Kita minta mereka, kita minta syafaat daripada mereka, dan teruk lagi kita tawakal kepada mereka. Siapa buat macam ini? Kasih secara sikit. Jadi orang yang angkat berat tadi kita dah tahu. Orang yang kat kubur tu, minta-minta pada orang dalam kubur tu, kita dah tahu hukum dia kafir dari jemaah. Orang yang minta syafaat, ya Rasulullah syafaatkan kami ni, kalau maksudkan dia sekarang ni, dia kata, mana boleh minta mana-mana syafaatkan dia, yang dia tak buat apa. Kalau dia maksudkan hari kiamat pun tak ada agak, pasal mana boleh seru Rasulullah SAW. Dalam dah wafat, mana kita boleh seru. Ataupun orang yang minta selain daripada Nabi SAW, manusia biasa, orang soleh macam mana pun, suruh syafaatkan dia. Allah jadikanlah dia sebagai syafaat, atau berikanlah dia syafaat, dia apa ni, izinkan dia untuk bersyafaat kepada ku dan sebagainya. Itu semua kita tak tahu bahawa dia diizinkan oleh Allah kelak ataupun tidak. Allah maha. InsyaAllah kita boleh dapat yang ketiga. Jadi perkara yang tadi tu, yang kedua tu tak ada dalam kitab ni. Tak kenapa dan sekarang dalam kitab tu sebenarnya dia termasuk di bawah pembahasan yang ketiga. InsyaAllah kita akan sambung pada dulu datang. Semoga apa yang kita dengar dan kita katakan ini bermanfaat dan menjadikan memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Apa yang benar daripada Allah SWT, apa yang silap daripada kepada diri saya dan diri syaitan. Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minat innahu wal-Ghafur Rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.